para syuhada mulia. Aroma harum darahmu menggoda penghuni surga Palestina, pesona syahidmu tak terkira. Bagi para pemburu syahada yang rindu jadahnya Palestina, tanah berkah penuh karamah. Gelora jihadmu gentarkan angkara murka. Takbir para mujahid lantakan nyali para lucara. Yahudi lana tua dan sekutunya. Wahai muslimin, bersatu padu kokokan barisan. Bebaskan Al-Aqsa, tanah pusaka para anbiya. Hanya satu kata harus tetap kita lantangkan. Merdekakan Palestina demi Islam mulia. Palestina, Palestina, Palestina, Palestina, Palestina, Palestina, Palestina. Tanah para syuhada mulia. Aroma harum darahmu menggoda penghuni surga Palestina, pesona syahidmu tak terkira. Bagi para pemburu syahada yang rindu jadahnya Palestina, penuh karamah. Gelora jihadmu gentarkan angkara murka. Takbir para mujahid lantakan nyali para lucara. Yahudi lanah tua dan sekutunya. Wahai muslimin, bersatu padu kokokan barisan. Bebaskan Al-Aqsa, tanah pusaka para anbiya. Hanya satu kata harus tetap kita lantangkan. Merdekakan Palestina demi Islam.